Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله جل ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum, insyaallah pada malam hari semoga Allah menjadikan berkah padanya, pada hari ini kita akan mengkaji kitab yang baru, kitab Asy-Syari'ah. Baik, sebuah kitab yang azim, kitab yang agung. Barakallahu fikum. Iya. Baik, dari sisi fisiknya ataupun kandungannya, iya, tebal dari sisi fisiknya, barakallahu fikum, kandungannya syariah. Di dalamnya mengandung terkait dengan syariat Islam, barakallahu fikum. Khususnya barakallahu fikum terkait dengan prinsip ideologi barakallahu fikum Islam. Iya, yang sangat pokok dan mendasar barakallahu fikum. Adapun yang di antara yang melatar belakangi kenapa kita barakallahu fikum mengkaji kitab ini, yang pertama barakallahu fikum melihat kondisi, ya, negeri kita yang sudah mulai menghangat, walaupun cuacanya dingin, hujan terus, ya, kondisi politik di negeri ini sudah mulai hangat, ya. Karena memang begitulah, sesuatu yang mendidih di awal dari sesuatu yang hangat, gak mungkin langsung mendidih. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kemudian barakallahu fikum, dilihat dari situasi pergerakan-pergerakan dari umat Islam juga menghangat, sebagian wilayah sudah terbakar. Barakallahu fikum. Ya. Perang pemikiran antara orang-orang kufar dan Islam. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang internasional juga mulai menghangat kondisi yang ada. Iya, khususnya di wilayah-wilayah sentral dari Islam. Timur Tengah. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian aliran-aliran sesat, sempalan-sempalan dalam Islam, pemikiran-pemikiran yang barakallahu fikum nyeleneh juga mulai tumbuh subur. Barakallahu fikum. Iya. Dari yang namanya Syiah Rafidhah sudah mulai mengkeliat. Barakallahu fikum. Iya. Targetnya itu dunia barakallahu fikum, orang-orang Syiah di Iran sana. Baik, manuver-manuvernya luar biasa. Iya. Yang jadi serangan mereka adalah negara-negara Islam yang menjadi sentral, termasuk Indonesia, karena umat Islamnya paling besar di dunia. Itu tidak lepas dari pengawasan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Belum lagi barakallahu fikum dari yang namanya komunis. Iya, mereka juga sudah mulai berkeliat mengadakan makar-makar dan manuver. Barakallahu fikum. Khususnya di negeri kita. Karena mereka melihat adanya peluang yang dibuka lebar untuk mereka. Barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya pemikiran Islam liberal. Iya. Islam gaya bebas. Barakallahu fikum. Iya. Bukan hanya loncat indah yang gaya bebas, tapi Islam juga ada yang gaya bebas, kata mereka. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau kita melihat situasi barakallahu fikum sekarang itu semuanya serba hangat. Walaupun kondisi cuaca adem ayem. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah salafiyun harus mempersiapkan diri. Barakallahu fikum. Iya, jangan lengah dan lalai. Barakallahu fikum. Siapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Barakallahu fikum. Iya. Ingat, situasi sudah mulai menghangat. Dan ini bukan isapan jempol barakallahu fikum. Iya, bukan sekedar isu-isu yang dihembuskan. Iya. Kalau sampai asatidzah sudah memutuskan, itu berarti serius. Tadi sore sebagaimana antum melihat, menyaksikan pemandangan para syabab, masya Allah. Iya. Taib. Sedang mempersiapkan diri mereka. Ya. Rijal ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Itu persiapan fisik. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan bukan hanya dari kalangan kita barakallahu fikum, tapi juga dari iya. Baik. Pergerakan-pergerakan Islam yang lain, bahkan sebagian ormas barakallahu fikum. Iya. Itu sudah persiapan. Bukan membesar-besarkan barakallahu fikum, tapi apa? sebagaimana kata pepatah, sedia sedia apa? Golok. Bukan, sedia payung sebelum hujan. Iya. Mempersiapkan diri lebih baik daripada tergopoh-gopoh. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Ambon. Itu kan tidak terdeteksi. Barakallahu fikum. Iya. Tiba-tiba diserang, dihabisi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, makanya para asatidah memutuskan bagi ahlu sunnah salafiyun untuk mempersiapkan diri mereka secara fisik barakallahu fikum, dan juga secara mental, iya, dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Ya. Kalau tadi sore sebagian para thalabah sudah persiapan fisik, maka malam hari ini mereka harus mempersiapkan, iya, ayyib, dengan hujjah wal bayan untuk melawan barakallahu fikum ibarat antara syaitan dan musuh-musuh Islam. Seorang muslim harus punya dua senjata, tayyib, as-silah was-sinan wal hujjatu wal bayan. Pedang, tombak bela diri, kemudian dengan hujjah dan bayan. Barakallahu fikum. Itu kelebihan para thalabatul ilm. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena barakallahu fikum yang melatar belakangi Imam Al-Aljurri menulis kitab ini juga sama kondisinya. Bahkan kondisinya mungkin lebih parah. Pada masa itu barakallahu fikum situasi politik negeri Islam juga sedang goncang. Ya, di mana sering terjadi perubahan kepala negara karena pemberontakan, perang demi perang terjadi barakallahu fikum. Di mana di situ ahlu sunnah harus bisa menentukan sikap yang tepat, mereka berada di pihak mana. Itu butuh ilmu dalam kasus kenegaraan seperti ini barakallahu fikum. Iya. Kita butuh ilmu. Kita harus tahu di mana posisi yang harus kita ambil. Bukan hanya posisi gerakan silatnya saja atau bela diri, tapi juga posisi dalam berpihak. Siapa yang harus kita bela? Itu butuh ilmu. Prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafuna salih. Barakallahu fiik. Begitu juga pemikiran-pemikiran menyimpang juga sedang tumbuh subur pada masa itu. Pemikiran filsafat dari Persia, Yunani, barakallahu fikum. Iya. Begitu juga orang-orang Syiah Rafidhah sudah mulai menguasai beberapa wilayah Islam yang tadinya dikuasai oleh Khilafah Abbasiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Juga sama. Sehingga beliau menulis kitab ini barakallahu fikum sebagai panduan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah salafiyun agar barakallahu fikum memiliki pegangan, tidak terombang ambing oleh fitnah. Iya. Barakallahu fikum yang terus menerus menghantam umat Islam. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum di antara yang melatar belakangi kita untuk mengkaji kitab ini. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum melihat dari sisi, iya, pengarang kitab ini, seorang imam ahlu sunnah yang ma'ruf, al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum, dan juga kitabnya Mu'tabar. Iya, telah diakui oleh para ulama barakallahu fikum, dijadikan marja' sebagai rujukan barakallahu fikum. Iya. Dan juga metode beliau dalam memaparkan kitab dengan asar, dengan sanad barakallahu fikum, dengan terkadang ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau sampaikan. Iya. Sehingga lebih matin. Iya, kokoh, kita langsung menggali barakallahu fikum prinsip din dari apa? Butun. Ya, dari langsung dari induknya. Kalau kita yang kita pelajari dalam barakallahu fikum durus khas, ya itu sudah pengembangan akidah al-wasithiyah, kemudian lumatul i'tiqad, qawaidul muslah, ya takrib, tatmuriyah, tatmuriyah dan yang semisal dengannya, itu pengembangan dari aqwalus salaf. Kalau yang kita ingin pelajari ini barakallahu fikum, itu langsung dari sumbernya. Iya. Barakallahu fikum. Tentunya ada nuansa yang berbeda. Barakallahu fikum. Iya. Bisa menjadi pegangan untuk kita semua dan juga bisa kita gunakan untuk meluruskan, membimbing kaum muslimin yang lain. Iya, khususnya pada masa-masa fitnah seperti ini barakallahu fikum. Iya. Sehingga diharapkan para talabah barakallahu fikum tayyib itu bisa ya memegang kitab barakallahu fikum. Bagi yang belum mampu, minimal fotokopian. Iya, barakallahu fikum. Jangan sampai masuk ke dalam majelis dalam keadaan kosong. Iya, barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum itu rawan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Rawan terkena godaan dan bisikan syaitan. Iya. Karena dia enggak ada fokus. Temannya semua melihat kitab, dia apa yang dilihat? Hah? Barakallahu fikum, ya. Sehingga dia bengong. Barakallahu fikum. Baik. Iya, dan syaitan akan membisikkan dia barakallahu fikum wasawis. Iya. Dan aib bagi seorang talibul ilm masuk ke dalam sebuah fan dalam keadaan dia tidak ya memegang barakallahu fikum kitab yang dipelajari barakallahu fikum. Iya. Kecuali kalau antum levelnya Imam Baihaqi. Iya. Barakallahu fikum. Itu lain lagi. Tapi pengecualian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita memulai kitab barakallahu fikum, sebagaimana kata pepatah, pepatah lagi ya, tak kenal maka tak sayang barakallahu fikum. Kita akan sedikit menyebutkan biografi singkat tentang siapakah gerangan penyusun kitab ini. Iya. Kok namanya bisa sampai terkenal seantero negeri-negeri Islam. Imam Al-Ajurri barakallahu fikum dengan kitabnya Asy-Syari'ah. Tayyib. Huwa Abu Bakar Muhammad Ibnul Husain Ibni Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi. Al-Ajurri Al-Baghdadi Al-Makki. Syekhul Haramil Makki, Syekhul Haramil Makki Asy-Syarif. Al-Imamu Al-Qudwatu. Az-Zahidu Al-Hafidhu. Al-Hujjatu. Imamu aslihi fil hadithi wal fiqhi. Al-Athari Al-Akhbari. Barakallahu fiik. Beliau berkunyah Abu Bakar, namanya adalah Muhammad Ibnul Husain bin Abdullah Al-Ajurri. Barakallahu fiik. Terkait dengan nisbah yang terkenal ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh mereka, hadihin nisbah ila qaryatin min qura bi Baghdad adalah nisbah kepada sebuah desa dari desa-desa yang ada di negeri Baghdad. Desa Ajur. Ya, barakallahu fikum. Baik. Waqila, dan ada yang mengatakan Lajur, iya, Lajur dengan mematkan lamnya di tasydid. Al-Lajurri, bukan Al-Ajurri tapi Al-Lajurri, dari nama Lajur, iya, desa Lajur. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barakallahu fikum. Iya. Tapi yang ma'ruf barakallahu fikum di kalangan para ulama adalah Al-Ajurri. Barakallahu fikum. Baik. Di sana barakallahu fikum ada beberapa para ulama yang memiliki nisbah yang sama dengan beliau. Iya. Yaitu Al-Ajurri. Sehingga jangan salah dalam mengenal. Karena barakallahu fikum info yang didapatkan juga akan keluar dari kebenaran. Seperti barakallahu fikum terjadi ya terkait dengan pembahasan masalah tahun kelahiran beliau, ada khilaf, ternyata barakallahu fikum ada di kalangan para a'immah yang salah. Iya. Ternyata Al-Ajurri yang dia maksud bukan yang dibahas pada kali ini. Barakallahu fikum. Maka perlu bagi kita untuk mengenal iya siapa-siapa di kalangan para a'immah yang juga memiliki nisbah Al-Ajurri. Barakallahu fikum. Baik. Data yang kita dapatkan barakallahu fikum kurang lebih ada 11 orang yang memiliki nisbah Al-Ajurri. Barakallahu fikum. Iya. Kita akan sebutkan sebagian. Di antaranya adalah Muhammad Ibnu Khalaf. Muhammad Ibnu Khalaf Abu Bakar Al-Ajurri, kunyahnya sama, namanya juga sama, tapi binnya beda. Maka harus hati-hati. Muhammad Ibnu Khalaf Abu Bakar Al-Ajurri barakallahu fikum. Ayo. Yang kedua, Abu Ubaid. Abu Ubaid Muhammad Ibnu Ali Ibni Utsman Al-Ajurri. Abu Ubaid Muhammad Ibnu Ali Ibni Utsman Al-Ajurri min tilmid Abi Dawud As-Sijistani. Min tilmid Abi Dawud As-Sijistani. Dia ini termasuk murid-muridnya Abu Dawud As-Sijistani. Barakallahu fikum. Namanya juga Muhammad. Binnya beda. Selanjutnya Abu Ali. Abu Ali Al-Husain Ibnu Syabib. Al-Husain Ibnu Syabib. Shin Ba Ya Ba Syabib. Al-Ajurri. Ya. Dia ini min Syekhi Abi Bakar Al-Marwazi. Sahib Al-Imami Ahmad. Al-Husain Ibn Syabib Al-Ajurri ini adalah termasuk gurunya Abu Bakar Al-Marwazi, temannya Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Juga Al-Ajurri nisbahnya. Barakallahu fikum. Yang keempat, Abu Bakar Muhammad Ibnu Khalid. Abu Bakar Muhammad Ibnu Khalid. Muhammad juga namanya. Bin Khalid Ibni Yazid. Muhammad Ibni Khalid Ibni Yazid Al-Ajurri. Barakallahu. Iya, dia ini adalah salah satu yang meriwayatkan dari Abu Nuaim Fadl ibn Dukain. Iya, muridnya Abu Nuaim Fadl ibn Dukain. Barakallahu. Iya. Itu empat nama. Iya. Masih tersisa barakallahu fikum. Tayyib. Tujuh nama lagi. Iya. Itu disebutkan barakallahu fikum dalam tahqiq kitab ini. Tayyib. Iya. Jadi yang jadi rujukan saya yang pertama adalah kitab Ad-Dari'ah. Yang ini saya bawa. Di syarahnya Syekh Rabi bin Hadi Hafizahullahu ta'ala wara'a. Yang kedua dalam bentuk PDF barakallahu fikum, itu tahqiq kitab Asy-Syari'ah. Tayyib. Kemudian juga ada ta'liqnya. Iya. Jadi ada tiga barakallahu fikum rujukan yang kita gunakan untuk mengajarkan kitab ini. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Adapun wiladatuhu terkait dengan kelahiran beliau, wulida rahimahullah sanata, wulida rahimahullah sanata thamanina wa mi'ataini bi Baghdad. Wulida rahimahullah sanata thamanina wa mi'ataini bi Baghdad. Beliau dilahirkan pada tahun berapa ini? Samanin wa mi'ataini. Tolong saya dibantu. Tahun berapa Ifta? 280 Hijriah. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga itu masuk dalam kurun mufaddalah. Iya. Barakallahu fikum. Kurun mufaddalah itu kan 3 generasi, 1 generasi 100 tahun nilainya. Jadi dalam 300 tahun ya, dalam kalender Hijriah yang lahir dalam para ulama yang lahir dalam tahun-tahun tersebut termasuk generasi yang mufaddalah. Iya. Barakallahu fikum. Tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Dalam sebagian riwayat tsumma alladzina yalunahum. Barakallahu fikum. Adapun pertumbuhan beliau nasyatuhu rahimahullah nasya'a bi Baghdad wa sami'a min ulama'iha. Beliau tumbuhnya di Baghdad dan mendengarkan ilmu dari ulama-ulama di sana. Sehingga masa kecilnya sampai beliau remaja ya, beliau tinggal di Baghdad. Barakallahu fikum. Aslinya orang sana. Baghdad itu wilayah mana Abdullah? Yaman atau Palestina? Hah? Baghdad itu wilayah mana? Antum orang Yaman kan? Lahir di sana ya? Yaman ya? Mentang-mentang dia lahir di Yaman. Di Yaman kata Abdullah. Hah? Baghdad itu wilayah mana? Ada Ilyas? Mana Ilyas? Gak ada. Mujahid. Orang Sidayu. Nah, Baghdad wilayah mana Mujahid? Hah? Irak Abdullah. Iya, enggak apa-apa. Barakallahu fikum ya. Irak. Barakallahu fikum. Termasuk apa? Mamba'ul fitan memang di sana. Iya. Irak itu adalah salah satu para ulama menafsirkan Qarnusyautan ya. Muncul di sana. Irak. Tanduknya syaitan karena disitulah muncul segala macam pemikiran-pemikiran yang barakallahu fikum menyempal di dalam Islam yang tarafnya skala internasional. Iya, barakallahu fikum. Baik. Warahila ila Makkah dan beliau rihlah ke Mekah pada tahun 299. Lahirnya tadi 280, pindah atau rihlah ke Mekah ya, keluar negeri dari Irak ke Mekah pada tahun 299. Berarti usianya berapa Abdullah? 299 dikurang 280 berapa? Berapa Abdullah? 19 tahun. Iya, jadi setelah usia 19 tahun beliau rihlah ke Mekah. Jadi sudah cukup dewasa. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sami'a fi Masjidil Haram min Al-Fadl ibni Muhammad Al-Jundi. Sami'a fi Al-Masjidil Haram min Al-Fadl ibni Muhammad Al-Jundi. Di situ beliau mendengar ilmu dari seorang guru Al-Fadl Tayyib Ralat Al-Mufaddal Al-Mufaddal Ibnu Muhammad Al-Jundi Barakallahu fikum. Thumma ada ila Baghdad. Setelah menimba ilmu di sana, beliau kembali ke Baghdad. Wa haddatha bi Baghdad qabla sanata 30 wa 300. Dan beliau memberikan majlis tahdits di sana ya sebelum tahun 330 Hijriah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga berapa lama beliau di Mekah? 330 dikurang 299. Hah? Sekitar 29 tahun. Iya. Barakallahu fikum. Apa 231? 31 tahun, iya. Baik. Summa intaqala ila Makkah. Kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Mekah. Iya. Menuntut ilmu sampai umur 19 tahun. Rihlah ke Mekah. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Kurang lebih. Iya, 30 tahun. Barakallahu fikum. Balik ke negerinya lagi. Kemudian balik lagi ke Mekah. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan alasan kenapa beliau kembali ke Mekah. Qala rahimahullah, kharajtu min Baghdad walam yamil li al-maqama biha, walam yamil li al-maqama biha, wa qad ibtada'u fi kulli syai'in, wa qad ibtada'u fi kulli syai'in hatta qira'atal Qur'an wa fil adhan. Kata beliau, saya keluar dari tanah kelahiran saya karena memang saya sudah tidak condong lagi tinggal di sana. Kenapa? Karena masyarakatnya membuat bid'ah dalam segala sesuatu. Iya. Sampai dalam perkara membaca Al-Quran dan azan. Itu pada masa, barakallahu fikum, tahun 200-300an Hijriah. Bid'ah sudah rame. Gitu ya. Jadi beliau sudah gak tahan, gak kuat. Tinggal di kampungnya sendiri. Iya. Semuanya ada bid'ahnya. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Akhirnya beliau kembali ke barakallahu fikum, tempat beliau mondok. Nah, gitu ya. Pulang kampung, waduh. Pusing kepalanya barakallahu fikum ya. Baik. Susah untuk bergerak barakallahu fikum ya. Dakwah juga orangnya alot-alot. Gitu ya. Kolot-kolot barakallahu fikum, susah untuk berkembang. Wah, sudah mentok, balik lagi ke pondoknya. Barakallahu fikum ya. Baik. Wa mata fi Makkah. Dan beliau meninggal di Mekah. Wa iqamatuhu fiha 30 sana. Dan beliau tinggal di situ setelah itu selama 30 tahun lamanya. Barakallahu fikum. Ayo. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan beberapa murid-murid beliau dan guru-guru beliau, barakallahu fikum. Beliau ini termasuk muktsir, ya, cukup masyhur, memiliki banyak guru dan juga murid, barakallahu fikum. Ayo. Dalam kitab yang antum pegang itu disebutkan sebagiannya, barakallahu fikum. Ayo. Adapun terkait dengan mazhab beliau, mazhab fikih beliau, barakallahu fikum. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khususnya yang mempelajari tarajim ruwat. Tayyib. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan beliau ini mazhabnya adalah Maliki. Iya. Wa ba'dhum qala annahu Syafi'i. Wa ba'dhum qala annahu Hambali. Wa ba'dhum qala annahu Hanafi. Masing-masing mazhab mengakui beliau ini termasuk imam mereka. Iya. Yang mazhab Hambali mengatakan beliau itu Hambali. Yang mazhab Syafi'i mengatakan beliau itu Syafi'i. Yang mengatakan yang mazhabnya Maliki, dia Maliki. Yang mengatakan yang mazhabnya Hanafi, dia Hanafi. Barakallahu fikum, ya. Dan mereka menyebutkan beberapa alasan. Karena beliau punya andil dalam beberapa mazhab tadi. Dalam mazhab Hambali ada karyanya, dalam mazhab Hanafi ada, barakallahu fikum, pernyataan-pernyataan beliau, terkadang fatwa-fatwa beliau. Tayyib, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Wal azhar anna rahimahullahu ta'ala lam yataqayyad bi madhhabin muayyan. Iya. Yang zahir bahwasanya beliau tidak terikat dengan madhab tertentu, barakallahu fikum. Iya. Beliau seperti para a'imah yang lainnya. Madhabuhu sunnah al-hadis wal azhar. Idza shahha fa huwa madzhab. Iya. Kalau sahih itulah mazhab beliau. Sehingga tidak heran kenapa beliau barakallahu fikum terkadang iya, berfatwa dengan fatwanya mazhab Hambali, kadang berfatwa dengan mazhabnya Syafi'i. Karena itulah yang menurut beliau pendapat yang kuat. Iya, barakallahu fikum. Hal ini diisyarahkan dengan kalamnya Imam Adz-Dzahabi. Diisyarahkan dengan kalam Imam Adz-Dzahabi, barakallahu fikum, bahwa a'lamun nas bihi, dan Imam Adz-Dzahabi adalah orang yang paling kenal dengan beliau. Imam Adz-Dzahabi mengatakan kana asariyan imamun qudwatun faqihun. Beliau ini adalah asari. Ya, artinya mengikuti asarnya Rasul. Bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Hanafi, bukan barakallahu fikum Maliki. Tapi beliau asari, artinya mengikut asar mazhabnya. Imamun qudwatun faqihun, barakallahu fikum. Ayy. Adapun akidah beliau barakallahu fikum sangat jelas dan wadih. Iya. Salafiyun aqidah. Akidah beliau adalah akidah salaf. Barakallahu fikum. Dan itu dibuktikan dengan karya beliau Asy-Syari'ah. Ayo. Iya. Beliau memiliki beberapa karya tulis yang barakallahu fikum sangat berharga. Harta karun di dalam Islam. Ya, di antaranya lah kitab yang antum kaji, yang diampu oleh Al-Ustaz Imam Khalis Hafizahullah Ta'ala Wara'a. Apa judulnya? Hah? Apa? Hah? Muhammad, akhlaku ulama. Iya, barakallahu fikum. Akhlakul ulama. Ada juga barakallahu fikum kitab Akhlak Hamalatil Quran. Ayib. Iya. Ada juga Adabun Nufus. Adabun Nufus barakallahu fikum. Ya, terkait dengan masalah adab, terkait dengan masalah hati barakallahu fikum. Jadi jangan dikira beliau ini orangnya greng gitu ya. Wah, syariah berarti pokoknya bantah-bantahan terus. Iya, barakallahu fikum. Tidak. Para ulama una barakallahu fikum, iya. Mereka mutafaddin. Gitu ya. Dalam setiap bidang mereka mengunggulinya barakallahu fikum. Iya. Iya. Namun memang ada beberapa fan bidang studi yang lebih nampak pada masing-masing ulama tadi atau a'immah barakallahu fikum. Seperti Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a. Tayyib. Iya. Kalau secara zahir menurut sebagian pihak khususnya yang tidak suka dengan beliau, dianggap beliau ini cuma ahlinya dalam bidang jarah wa ta'din, dalam tazkiyatun nufus kurang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dalam fikih apalagi barakallahu fikum. Tayyib. Padahal bagi yang menjadi murid beliau, yang membaca karya-karya beliau barakallahu fikum, beliau termasuk yang mutafannin. Iya, nasihat-nasihat beliau barakallahu fikum terkait dengan tazkiyatun nufus barakallahu fikum nafisah. Iya. Kemudian fikih beliau barakallahu fikum juga demikian. Baik. Itulah ulama sunnah barakallahu fikum. Baik. Adapun sana al-ulama, pujian para ulama kepada beliau di antaranya adalah kalamnya Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Beliau mengatakan Al-Ajurri kana thiqatan saduqan dayyinan. Kana thiqatan saduqan dayyinan. Beliau orang yang dipercaya, jujur dan kuat dalam memegangi agamanya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan tentang beliau, Abu Bakar Al-Ajurri imamun asrihi, imamu asrihi, wa fil hadithi wal fikhi. Beliau adalah imam pada masanya dalam perkara hadis dan fikih barakallahu fikum. Ayuh. Adapun dari muasirin, ulama muasirin diantaranya adalah kalam Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Beliau mengatakan Al-Ajurri siqatun hafidhun. Al-Ajurri siqatun hafidhun barakallahu fikum. Baik. Wahiran terkait dengan wafatnya beliau, tuwfiya rahimahullahu taala fi yaumil jum'ah. Beliau meninggal pada hari Jumat, hari baik barakallahu fikum. Dia. Baik. Hari yang paling afdol dari seluruh hari-hari yang ada. Barakallahu fikum. Dia. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Barakallahu fikum. Iya. Adapun Yahudi, mereka memilih hari Sabtu karena mereka menganggap hari Sabtu adalah hari istirahat Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi. Jadi hari Sabtu itu harinya istirahat, kata orang Yahudi. Orang Nasrani memilih hari Ahad karena itu awal penciptaan bumi dan langit atau alam semesta. Barakallahu fikum. Iya. Dan Allah memberikan ilham kepada umatnya Nabi Muhammad menjadikan hari besar mereka dalam mingguan adalah hari Jumat, dan itulah pilihan yang tepat. Sekian banyak peristiwa momen penting dalam Islam itu terjadi pada hari Jumat. Iya, itu keutamanya Allah berikan untuk umat Islam. Barakallahu fikum. Baik. Tepatnya pada tahun sanata sittina wa salasimi'ah. Iya. Tepatnya pada tahun 360 Hijriah bi Makkata harrasahallah wa dufina biha. Barakallahu fikum. Iya. Pada tahun 360 Hijriah di kota Mekah dan beliau dikuburkan di sana. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga berapa umur beliau? Hah? 60 lebih. Hah? 80 tahunan. Iya. Cukup sepuh. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nabtahi bihalul qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.